gelisah bila ku tak dekat dia. Tak sedetik pun, oh, ku akui hidup tak berarti tanpa cinta. Oh, cinta ya. Kau melodiku dan irama hidupku, kau jadikan ku mengerti tentang cinta. Bye.